Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Inasul Bahathah bi aqwalil ulama fi istihbabi du'a ba'dal intihai min salatil faridah, karya Syekh Abdul Qadir Al-Junaid hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-waqfah as-sadisah penjelasan ke-6 tentang doa imam untuk makmum setelah selesai salat fardu lalu makmum mengaminkan doa imam. Kutipan pertama perkataan Syekh Muhyiddin Ahmad Ibn Idrus Al-Qarafi, terkenal dengan sebutan Al-Qarafi Al-Misri Al-Maliki, madzhabnya Maliki, di kitabnya yang terkenal Al-Furuq. Dia mengatakan sebagaimana Imam Malik dan sejumlah ulama rahimahullah memakruhkan bagi para imam masjid wal jamaah dan jamaah masjid untuk berdoa setelah selesai salat fardu dengan suara yang lantang. Dan doa tersebut lil hadirin, untuk para hadirin. Nah, maka kata beliau, Imam Malik melarang doa yang diaminkan. Doa imam setelah selesai salat fardu diaminkan oleh para makmum. Kemudian ada kutipan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab beliau Fathul Bari. Wa minal fuqaha, di antara ulama fikih ada yang menganjurkan bagi imam untuk mendoakan makmum setelah selesai setiap salat. Ini ada pendapat. Dari sisi dalil, wa laisa fi dzalika sunnatun. Dalam masalah itu tidak terdapat sunnah. Wala atharun yutaba', tidak pula athar dari sahabat yang bisa diikuti. Wallahu a'lam. Artinya ini adalah pendapat yang menurut beliau tidak berdalil, tidak dari Nabi, tidak pula dari para sahabat Nabi. Dan Ibn Taymiyah Al-Harani mengatakan, wa minhum, dan di antara ulama, man yada'u huwa wal ma'mumuna rafi'ina aidihim wa aswatahum, ada yang berdoa dia dan para makmum sambil angkat tangan dan suara yang lantang. Wa hadza aidan khilafus sunnah, dan ini juga tidak sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Dan Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki yang terkenal dengan sebutan Syatibi di kitabnya di kumpulan fatwa-fatwa beliau mengatakan, inna doa al-imam, doanya imam untuk para jamaah salat setelah selesai salat, laisa fi sunnati ma yu'diduhu, tidak ada dalam hadis Nabi satupun hadis yang mendukungnya. Bahkan terdapat dalam hadis Nabi dalil dan hadis yang menyelisihinya. Dan sesungguhnya yang wajib diteladani adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waladhi tsabbata anhu, dan yang valid anhu dari Nabi berupa amal setelah selesai salat adalah boleh jadi berzikir yang murni zikir, tidak ada doa di dalamnya, semacam ucapan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta dan seterusnya. Wa asbahu dzalik, dan semisal itu. Dan boleh jadi adalah doa yang Nabi khususkan untuk dirinya sendiri, berarti tidak untuk makmum. Semacam Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu dan bacaan semisal itu. Walam yathbut, tidak terdapat riwayat yang valid bahasanya anhu annahu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a mendoakan lil jamaah. Wa mazala kadzalika, dan Nabi itu amalnya semacam itu sepanjang umurnya. Kemudian demikian juga para khulafa ar-rasyidin setelahnya. Kemudian salafus saleh. Itu pun seperti itu. Kemudian Syatibi mengatakan di kitabnya Al-Iktisam, sesungguhnya keadaan Nabi alaihi salam di akhir salat fardu atau salat sunnah adalah di antara dua pilihan. Yang pertama, imma boleh jadi beliau mengingat Allah zikran dengan betul-betul mengingat Allah, yang secara urf zikir ini berbeda dan bukanlah doa. Falaisa lil jamaah, maka tidak ada bagi jamaah salat dari hal ini satupun bagian, kecuali jika mereka berzikir semisal bacaan zikir yang Nabi ucapkan, atau semisal sama persis dengan apa yang Nabi ucapkan, atau nahwan semisal apa yang Nabi ucapkan. Kama fi ghairi adbar salawat, sebagaimana zikir di selain setelah selesai salat fardu. Siapa yang berzikir sebagaimana yang Nabi ajarkan, maka dia yang dapat pahala. Maka ini sama antara zikir setelah selesai salat fardu dan zikir yang lain. Siapa yang beramal, dialah yang dapat manfaat. Yang tidak beramal, ya tidak dapat. Kama jaa, sebagaimana terdapat riwayat bahasanya annahu kana yaqul, bahasanya Nabi mengucapkan di dubur setiap salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan semacam itu. Wa inna makana yaquluhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini fi khassati nafsihi, untuk diri beliau pribadi. Sebagaimana zikir-zikir yang lain. Faman qala misla qawlihi, siapa yang mengucapkan semisal apa yang Nabi ucapkan, fahasanun, maka satu hal yang baik. Dan tidaklah mungkin dalam kondisi ini hayatu ijtima'in dibaca dengan cara bersama-sama. Kalau dibaca bersama-sama, maka tidak lagi sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan, karena yang Nabi tuntunkan fi khassati nafsihi, masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Kalau zikir sendiri-sendiri ya tidak bisa dijamaahkan. Kemudian yang kedua, wa in kana du'aan, dan wa imma, wa in kana du'aan, dan boleh jadi Nabi berdoa. Dan mayoritas majaa riwayat yang datang dari doa Nabi alaihi salam setelah salat fardu, mimma sumi'a minhu, yang terdengar dari Nabi, itu adalah doa yang khusus untuk diri sendiri tanpa ditujukan untuk para hadirin, sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi. Kemudian Syatibi menyebutkan contoh 5 doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan setelah salam dari salat. Waqal, kemudian beliau mengatakan, renungkanlah rentetan doa-doa ini seluruhnya, semuanya adalah masak dalam konteks khusus untuk diri sendiri dan tidak ditujukan untuk jamaah. Intaha sekian kutipan perkataan Syatibi. Kemudian perkataan Al-Albani di silsilah Ahadits Dhaifah wal Mawdu'ah di jilid yang ke-6, Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa jumlatul qawul, dan kesimpulannya, innahu, sesungguhnya lam yathbut, tidaklah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau angkat tangan ba'da salati, setelah salat ketika beliau berdoa. Adapun doa imam kemudian diaminkan oleh al-musallin, para jamaah, setelah selesai sholat, sebagaimana adalah kebiasaan di zaman ini di banyak negeri-negeri Islam, maka itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi di Al-Iktisam, dengan penjelasan yang berfaedah sekali, yang aku tidak menjumpai adanya penjelasan semisal itu. Faliroji', maka bacalah penjelasan Syatibi, siapa saja yang ingin mendapatkan penjelasan detail dan panjang lebar. Kemudian perkataan Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala di Fatawa Nur al-Darb di jilid yang ke-9, jawaban atas pertanyaan yang berikut ini teksnya. Ada imam yada'u berdoa, kemudian jamaah mengucapkan amin. Apa hukum tindakan semacam ini dalam syariat? Maka jawaban Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, la na'lamu, kami tidak mengetahui, laha aslan, adanya landasan dalil untuk perbuatan ini dalam syariat. Maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal semacam itu ketika beliau salat subuh, salat duhur, asar, maghrib dan isya. Maka nayaf ala hadza alladzi sa'alta anhu, Nabi tidaklah melakukan hal yang Anda tanyakan, yaitu angkat tangan dan berdoanya imam dan diaminkan oleh makmum. Hadza syai'un la asasa lahu, ini adalah amal yang tidak ada landasannya, tidak disyariatkan, bahkan ini hukumnya bid'ah. Karena seandainya disyariatkan, tentu telah dikutip oleh para sahabat, telah diriwayatkan oleh para sahabat, dan mereka para sahabat telah menjelaskan hal ini untuk kita dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian seandainya disyariatkan dan telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu para sahabat juga melakukannya, semacam Khulafaur Rasyidin dan para sahabat yang lain. Walam yasbut anhum, dan tidak terdapat riwayat yang valid dari mereka para sahabat, sebatas yang kami ketahui bahasanya mereka melakukannya. Tidak pula mereka menukilkan adanya hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajabat tarkuhu, maka wajib meninggalkan amalan seperti di atas. Dan seorang itu jika ingin berdoa setelah selesai sholat fardu, silakan dia berdoa untuk antara dia dengan dirinya sendiri. Dan kalau pendapat saya melubas, tanpa perlu angkat tangan, tanpa perlu kemudian istimak bareng-bareng bersama imam. Balkam majaat, namun sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadis, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan ba'da salam, setelah salam, dengan zikir atau doa yang telah dikenal dari Nabi alaihi salatu wasalam. Namun tidaklah lam yathbut, tidaklah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengangkat dua tangannya saat berdoa setelah salam dari salat fardu. Tidak pula terdapat riwayat yang valid bahasanya beliau berdoa dan diaminkan doanya oleh para makmum. Wal khair, dan kebaikan, fittiba'ihi alaihi salatu wasalam, dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasalam. Wa hadhihi umurun, dan ini adalah perkara yang jelas, diketahui oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang, maka seandainya Nabi pernah melakukannya, lanakulahu sahabah, ini saya dikutip dan diriwayatkan oleh para sahabat, dan para sahabat mengetahuinya, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maka kesimpulannya wajib meninggalkan hal di atas, karena tidaklah dinukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Dan kebaikan dalam mengikuti mereka dan menempuh jalan mereka, radhiyallahu anhum, intaha. Nih, maka kalau saya Ibnu Baz menegaskan, berdoa boleh, silakan. Ya, namun kalau pendapat beliau ya, tanpa angkat tangan, tanpa angkat tangan. Dan ini nanti adalah satu hal yang mukhtalafun fihi, diperselisihkan. Kemudian ya, tanpa perlu bareng-bareng, namun masing-masing doa sendiri-sendiri. Kemudian saya Mutsaimin rahimallahu ta'ala, sebagaimana di Majmu' Fatawa di jilid yang ke-13, Beliau mengatakan adapun doa setelah selesai sholat dan angkat tangan padanya, maka jika itu adalah dalam bentuk bareng-bareng jama'i, artinya dilakukan oleh imam dan makmum itu mengaminkannya, fahadza bid'atun bila syakin, maka ini adalah bid'ah tanpa ragu. Namun jika sendiri-sendiri, maka fama urda bi annas, maka yang berdalil fawa sunnatan, maka itu sunnah. Semisal istighfar 3 kali, dan istighfar adalah maknanya memohon maghfirah, memohon ampunan, dan itu termasuk doa. Demikian juga ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, menurut ulama yang berpandangan letaknya adalah ba'da salam. Demikian juga ucapan Rabbi ajirni minan nar sebanyak 7 kali setelah salat maghrib dan subuh, dan ila ghairi dzalika, dan bacaan-bacaan yang lain mimma waradat bi sunnah, yang berdalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan, dan doanya imam setelah salat dengan suara yang keras, kemudian diaminkan oleh para makmum, minal bid'ahil munkarah, itu termasuk bid'ah yang mungkar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin serta para imam wa muhaqqiqin min adba'ihim, dan para peneliti pengkaji dari para pengikut imam-imam madhab, mereka tidaklah melakukannya dan tidaklah menilainya sebagai satu hal yang disyariatkan. Kemudian Syekh Muhammad Ali Adam Al-Idyubi di Syarah Sunan Nasa'i mengatakan, adapun kebiasaan banyak orang di banyak negeri berupa doa jamaah setelah selesai sholat, yaitu imam berdoa atau yang lain, imam atau yang lain, salah satu yang hadir, kemudian diaminkan oleh orang-orang yang ada, falam yasihha lalu dalilun, maka tidak terdapat dalil sahih yang membenarkannya. Tidak pula amalan semacam ini diriwayatkan dari salaf, sebagaimana keterangan yang telah lewat dari Al-Hafidz Ibnu Rajab yang tadi juga sudah dikutip. Bahasanya ini satu hal yang kata Ibnu Rajab, tidak ada dalilnya dari sunnah Nabi, tidak pula dari athar sahabat yang bisa diikuti. Fal hadar kullal hadari, maka waspadalah dan betul-betul waspada, jangan mengada-ada sesuatu yang tidak diajarkan atau tidaklah dikenal di masa salaf, maka karena hal tersebut tidaklah diragukan adalah sebab kehancuran atau kebinasaan. Kemudian poin yang ke-7 adalah pengkhususan doa setelah selesai sholat fardu khusus untuk 2 sholat yang tidak ada sholat sunnah setelahnya, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Kutipan pertama perkataan Al-Imam Nawawi, Yahya ibn Syarab An-Nawawi Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Majmu'. Beliau mengatakan, adapun kebiasaan banyak orang atau kebiasaan manusia atau banyak manusia yang mengkhususkan doa imam, imam berdoa kemudian diaminkan oleh para makmum, itu dikhususkan untuk 2 sholat saja, itu subuh dan asar, fala asalalahum, maka ini satu hal, satu pendapat yang tidak ada dasarnya. Wa in kana, meskipun pendapatnya telah diisyaratkan oleh penulis kitab Al-Hawi, beliau mengatakan di Al-Hawi, jika salat fardu itu tidak ada salat sunnah setelahnya, kasubahi wal asri, seperti salat subuh dan asar, maka imam setelah selesai dari salat membelakangi kiblat dan menghadap ke jamaah kemudian berdoa. Namun jika salat fardunya adalah salat yang ada salat sunnah setelahnya, yaitu duhur, maghrib dan isya, fal yukhtar, maka yang terbaik, maka yang disarankan, hendaknya imam melaksanakan sholat sunnah di rumahnya. Sekian perkataan Al-Hawi, penulis Al-Hawi. Kata An-Nawawi, wa hadzal ladzi asyara ilaihi, dan pendapat yang dikatakan oleh beliau di atas, yaitu pengkhususan doa imam untuk makmum di salat subuh dan asar, la asla lahu, tidak ada dasarnya. Bahkan yang benar, istihbab dianjurkan berdoa setelah selesai salat fardu di semua salat. Maka mengkhususkan anjuran untuk berdoa hanya di dua salat, yaitu salat subuh dan salat asar, kata An-Nawawi, la asla lahu, satu hal yang tidak ada dasarnya. Karena yang benar dianjurkan berdoa, dianjurkan berdoa di semua setelah selesai salat semua, setelah selesai semua salat fardu. Demikian juga dikatakan oleh Muhammad ibn Abu Bakar yang terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Adapun mengkhususkan doa setelah selesai salat subuh dan asar, maka falam yaf'al dzalika huwa, maka Nabi tidak melakukannya, tidak pula salah satu khulafaur rasyidin. Nabi juga tidak mengajarkannya kepada umatnya. Namun itu adalah istihsan, anggapan baik dengan akal. Ra'ahu man ra'ahu, yang menjadi pendapat orang yang berpendapat dengannya. Iwadhan minas sunnah ba'dahuma, sebagai ganti dari yang sesuai dengan sunnah setelah selesai salat subuh dan asar. Wallahu a'lam. Maka kata Ibnul Qayyim yang menganjurkan doa setelah selesai salat fardu itu khusus untuk salat subuh dan asar, itu dasarnya adalah istihsan akli, murni anggapan baik berdasarkan akal. Yang ini tentu satu hal yang tidak berdasar dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Ibnu Taimiyah Al-Harani di Majmu' Fatawa mengatakan, dan di antara ulama ada yang menganjurkan berdoa setelah subuh dan asar, sebagaimana ini disebutkan oleh ta'ifatun sejumlah ashabu Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wa ghairihim. Ini satu hal yang dianjurkan oleh sebagian Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Walam yakun ma'ahum, tidaklah ada bersama mereka dalam masalah ini sunnah yang bisa mereka jadikan hujah. Mereka beralasan bahasanya dua solat ini adalah solat fardu yang tidak ada solat sunnah setelah keduanya. Dan ini bukan dalil dan tidak ada hubungannya dengan anjuran untuk berdoa. Kemudian Ibnu Saidin Nas Al-Ya'muri Asy-Syafi'i di kitabnya An-Nafyu As-Sadi Sarah Jami' Tirmidzi, qad dzakarna, telah kami sebutkan anjuran berzikir dan anjuran berdoa untuk imam dan makmum, demikian juga munfarid, orang yang salat sendirian, dan ini dianjurkan setelah selesai salat seluruhnya, dan ini adalah perkara yang dianjurkan bila khilafin, tanpa diperselisihkan. Adapun orang yang mengkhususkan anjuran untuk berdoa setelah selesai salat subuh dan asar, fala aslalahu, maka tidak ada dasarnya. Kemudian Ibnu Mufli Al-Hambali di kitabnya Al-Furu' mengatakan, wa yad'u al-imam, dan imam berdoa setelah selesai subuh dan asar karena hadirnya malaikat di dua salat tersebut. Lalu para jamaah mengaminkan doa si imam. Wal asah, dan yang benar, wa ghairuhuma, ini juga berlaku untuk selain subuh dan asar. Jazama bi sahibul muharrar wa ghairuhu, sebagaimana ditegaskan oleh penulis kitab Al-Muharrar dan yang lain. Maka ada yang mengatakan berdoa setelah subuh dan asar. Alasannya apa? Hudurul malaika. Kalau tadi ada yang menyampaikan alasannya, kan tidak ada sholat sunnah setelahnya. Ya, maka sholat ba'diyah diganti dengan doa. Di sini ada faedah penjelasan alasan yang lain, karena itu adalah sholat yang dihadiri oleh malaikat. Nah, intaha, sekian kutipan perkataan Ibnu Muflih di Al-Furu'. Kemudian penulis mengatakan wa yu'akid, dan menegaskan tidak benarnya pengkhususan ini. Hadis yang diriatkan Imam Ahmad dan Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan adalah redaksi Bukhari di Adabul Mufrad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim serta Ibnu Hibban dari Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku lalu mengatakan wahai Mu'ad, aku katakan labbaik, dan Nabi mengatakan aku mencintaimu. Kemudian aku pun katakan wa ana wallahi uhibbuka, dan aku demi Allah juga mencintaimu. Qal, Nabi mengatakan, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang engkau bisa baca di dubur setiap solat? Aku katakan iya. Qal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapkanlah Allahumma a'inni ala dzikrika, dan seterusnya. Dan hadis ini dinilai sah oleh Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, An-Nawawi, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Al-Khatib Asy-Syarbini, Ibnu Bas Al-Albani, Al-Wadi'i, dan Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi. Al-Haythami mengatakan diriatkan Imam Ahmad, perawinya adalah perawi kitab sahih selain Musa ibn Tariq, namun dia adalah perawi yang thiqah. Syaikh Abdurrahman ibn Qasim mengatakan sanadnya jayid. Sisi pendalilannya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau ucapkan di dubur setiap sholat, maka ini bersifat umum, termasuk di dalamnya semua sholat yang lima waktu yang fardu, yang ada sholat sunnah setelahnya ataupun yang tidak, karena kullu itu adalah di antara sirah bentuk umum. Tentu ini namun berdalil dengan hadis ini perlu kemudian ada kaitnya, yaitu menurut ulama yang mengatakan dubur maknanya adalah ba'da salam. Nih, kalau menurut ulama yang mengatakan, dan ini adalah khilaf ulama, ya, dubur di sini adalah qiblah salam, tentu tentu tidak dan kurang tepat untuk dijadikan sebagai dalil. Pelajaran yang lain dari hadis yang tadi kita baca, nih, untuk merespon orang yang mengatakan uhibbuka, ya, maka di antara bentuk responnya adalah sebagaimana bisa mencontoh ucapan Mu'ad, wa ana wallahi uhibbuka. Tidak mesti harus ahbani Allahu ladzi ahbabtani iyyahu. Namun kita lihat di sini Mu'ad mengatakan ana wallahi uhibbuka. Ya, maka kemudian redaksinya pakai semacam ini tentu satu hal yang tidak salah. Buktinya Nabi pun tidak menegur teks ucapan yang diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal. Nah, kemudian yang tadi kita singgung ketika kita membaca fatwa Syaikh Ibnu Baz tentang angkat tangan, an raf'il yadaini 'inda du'ai badal intihak min salatil fardhah, tentang angkat tangan ingda doa saat berdoa setelah selesai dari sholat fardu. Kesimpulan dari penulis, aku jumpai ulama tentang angkat tangan setelah doa badal intiha setelah selesai dari sholat fardu punya tiga pendapat. Ada tiga pendapat ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, dianjurkan untuk angkat tangan saat berdoa setelah selesai sholat fardu. Ini adalah pendapat Al-Qastolani di Irsyadu Syari Sarah Sahih Bukhari, demikian juga Al-Hilwani atau Al-Hulwani Al-Hanafi di Maraqil Falah. Kemudian Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar Bafadal al-Hadrami di Muqaddimah al-Hadramiyah, kemudian Muhammad Siddiq Hasan Khan al-Qanuji al-Bukhari fi risalatihi dalam dalam kitabnya Al-Faqih al-Aridah fi Jawazi Rafil Yadaini inda du'a ba'dal faridah. Kemudian dalam kitabnya Nuzulul Abrar bil ilmi bil ma'thur min du'a min al-adiyai wal adhkar. Dan Abil Ala al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi. Kemudian Muhammad Hashim Tatawi As-Sindi di kitabnya At-Tuhfa al-Marhubah fi afdoliyati du'a ba'dal maktubah. Dan Muhammad ibn Abdurrahman al-Ahdal Az-Zabidi di kitabnya Sunyati Raf'il Yadain ba'da Salatil Maktubah. Wa tajja ahlu hadal maslak, dan dalil yang berpendapat dengan pendapat ini adalah umumil ahadis, bi umumil ahadis raf'i, adalah hadis-hadis anjuran untuk angkat tangan saat berdoa yang bersifat umum dan mutlak, yang mencakup mabadal faridah, mencakup demikian juga doa setelah selesai sholat fardu, kecuali jika terdapat dalil yang membedakannya. Maka alasan pokoknya hadis-hadis anjuran angkat tangan dalam berdoa, mereka mengatakan ini umum mencakup hal ini. Siapa yang mengatakan ini tidak harus mendatangkan dalil. Mereka kaidah mereka demikian. Di antara dalilnya adalah hadis yang diatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas wa manusia, sunya innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, sunya Allah itu tayyib dan tidaklah menerima kecuali yang tayyib, yang baik-baik. Dan sungguh Allah memerintahkan orang beriman dengan perintah yang sama untuk para rasul. Allah firmankan, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Inni bima ta'maluna alim, aku mengetahui apa yang saja yang kalian lakukan. Waqal, dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah rizki yang baik-baik yang kuberikan kepada kalian. Kemudian Nabi menyebutkan seorang yang berpergian jauh, rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, yamuddu yadaihi ila sama. Ini wajh syahid, ini mahalus syahid. Yamuddu yadaihi, yang dia mengadahkan dua telapak tangannya ke arah atas dan dia berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan dia digemukkan dengan yang haram, maka bagaimanakah dikabulkan doanya. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan redaksi Abu Daud serta yang lain dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala adalah zat yang hayyun karimun, zat yang pemalu dan pemurah." Ya, maka hadis ini dalil bahwa di antara nama Allah adalah hayyun dan karim. Allah malu kepada hambanya ketika seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah kembalikan sifron dalam keadaan kosong, tidak Allah kabulkan. Tirmidzi dan Bakhawi setelah membawakan hadis ini mengatakan hadisun hasanun gharibun. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbil Jahmiyah fi ta'sis bid'aihim al-kalamiyah mengatakan bahasanya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib. Qal wa rawahu ba'duhum balam yarfa'hu wa hadha lam yadurra, dan sebagian meriwayatkan hadis ini namun tidak marfu, tidak dimarfukkan kepada Nabi. Wa hadha la yadurru, maka ini tidak mengapa, tidak mempengaruhi keadaan hadis ini. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan sanadnya jayyid. Ibnu Hajar di Al-Amali, atau kemudian dikatakan oleh penulis Amali Al-Halabiyah, setelah membawakan hadis Jabir dan mengatakan ada hadis gharib dari jalur ini, matannya Hasan. Al-Munawi dalam Taisir Sarah Jami' Sahir sanad mengatakan sanadnya jayyid. Sedangkan dan hadis di atas, hadis Salman, dinisai oleh Al-Hakim Ibn Hibban Al-Dhahabi Al-Albani dan Ibn Baz. Sedangkan Ibn Rajab di Jami' Ulum Wal-Hikam mengatakan warawan nahwahu dan diriwayatkan dengan nada yang, dengan riwayat redaksi yang semisal dari jalurnya Anas, Jabir dan yang lain. Kemudian di antara perkataan para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, yang pertama perkataan Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji Al-Bukhari Al-Hindi di kitab beliau Al-Faqihah Al-Aridah fi Jawzi Raf'il Yadain Inda Du'a Ba'dal Faridah, beliau mengatakan Raf'il Yadain, mengangkat tangan saat berdoa, satu hal yang valid bikulin min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi, dengan dalil berupa perkataan Nabi dan perbuatan Nabi, yang itu dalilnya mutlak tidak muqayyad bil faridah, untuk khusus untuk setelah selesai salat fardu. La nafyan wala isbatan, tidak ada yang kemudian membatasinya dengan salat fardu, baik yang menegasikannya ataupun yang menetapkannya. Maka keumuman dalil dan mutlaknya dalil mencakup salat fardu sampai terdapat dalil yang mengecualikannya. Maka kaidah beliau ini dalil umum mutlak, menganjurkan angkat tangan setiap kali berdoa, maka pada dasarnya semua doa itu angkat tangan. Doa-doa apa yang tidak angkat tangan itu perlu dalil khusus. Ini kaidahnya Siddiq Hasan Khan. Kemudian di kitab beliau yang lain Nuzulul Abrar, walhasil kesimpulannya bahasanya mengangkat tangan saat doa, ayya doain kana, doa apapun itu di waktu kapanpun, baik setelah selesai sholat fardu yang lima ataukah yang lain, adalah adab, adab dalam berdoa dan termasuk adab yang paling baik. Dalilnya adalah sejumlah hadis, ada dalil yang bersifat hadis yang bersifat umum dan bersifat khusus. Walam yadura subutu hadal adab, dan tidaklah menghilangkan dan membahayakan validitas adab ini tidak adanya riwayat angkat tangan untuk berdoa setelah selesai salat fardu. Kenapa? Karena itu satu hal yang telah maklum bagi para sahabat. Oleh karena itu mereka tidak perhatian untuk menyebutkannya dalam sikon ini. Nah, ini alasan kenapa di hadis misalnya Allahumma misalnya di hadis Allahumma ini as'aluka iman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, kenapa tidak disebutkan di sana Nabi angkat tangan, atau kemudian dalil yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini untuk jadi dalil bahasanya Nabi berdoa setelah selesai salat fardu. Nih, kenapa di riwayatnya tidak disebutkan? Maka ada jawaban dari Siddiq Hasan Khan. Beliau katakan, nih, tidak adanya riwayat, ya, ini karena sudah maklum bagi para sahabat, maka mereka tidak punya perhatian secara khusus untuk menyebutkannya karena sudah merasa cukup dengan maklumnya hal ini. Itu alasannya. Wa min babi ziyadah, dan sebagai intas yang sekian kutipan perkataan Siddiq Hasan Khan, dan beliau adalah muridnya Syaukani. Siddiq Hasan Khan ini murid Syaukani. Dan wa min babi ziyadah, dan sebagai tambahan, terdapat dalam kitab Al-Bayn wa Tahsil karya Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rus Al-Qurtubi Al-Maliki, beliau mengatakan fi raf'il yadaini, berkenaan dengan angkat tangan setelah doa, Imam Malik mengatakan ra'aitu Amir ibn Abdullah ibn Az-Zubair yarfa' yadaihi, aku melihat anaknya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, anaknya berarti tabi'in, beliau mengangkat kedua tangannya saat beliau duduk ba'da salati, setelah selesai salat yada'u berdoa. Fakilalau, kemudian ditanyakan kepada Imam Malik, atara bidzalika ba'san, apakah engkau menganggap itu bermasalah? Angkat tangan saat berdoa setelah selesai salat fardu. Imam Malik mengatakan, la ara bidzalika ba'san, aku berpandangan itu tidak mengapa. Ya, maka Imam Malik di antara ulama yang di kutipan ini mengatakan tidak mengapa berdoa sambil angkat tangan setelah selesai salat fardu. Imam Al-Qadhi mengatakan pembolehan dari Imam Malik dalam versi ini, dalam riwayat ini, untuk angkat tangan saat berdoa ingda khatimati salat, di akhir salat, itu semisal dengan perkataan Imam Malik di kitabnya Al-Mudawwanah. Karena beliau membolehkan dalam Al-Mudawwanah untuk mengangkat tangan dalam doa, fi mawadhi'i doa, di sikon-sikon doa, saat istisqa, Arafah, saat di Masyaril Haram, dan akhir salat adalah di antara waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Waqtalafa qauluhu fil mudawwanah, dan Imam Malik itu pendapatnya itu tidak seragam, meskipun sama-sama di Al-Mudawwanah, fil maqamain, di dua masalah, fil maqamain inda jumratain, tentang fil maqamain ketika berdiri saat setelah dua jumrah ula dan wusta, apakah dianjurkan berdoa setelah itu ataukah tidak. Fara'a, maka beliau berpandangan di kitab shalah di Al-Mudawwanah bahwasanya itu adalah min mawadi doa, di antara tempat yang dianjurkan untuk berdoa, dan di turfaul al-aidi, dan tangan itu diangkat pada keduanya. Non, beliau tidak berpandangan demikian di kitab di kitab Al-Hajj Al-Awwal. Beliau tidak menilai sebagai tempat berdoa yang ada angkat tangan padanya. Ya, maka ada kitab penting dalam madhab Maliki namanya Al-Mudawwanah, yang itu adalah isinya adalah bukan Imam Malik sendiri yang menulis, namun muridnya menulis dan mengumpulkan perkataan dan pendapat-pendapat Imam Malik di seluruh bab fikih, dari awal bab fikih sampai akhir. Dikumpulkan jadi satu, disebut Al-Mudawwanah. Nah, maka berkenaan dengan masalah setelah Jumratul Ula dan Jumratul Wusta saat haji lempar jumrah, maka kalau di hadis disebutkan, di hadis Jabir, Nabi berdoa setelah melempar Jumratul Ula dan Wusta. Bagaimana pendapat pandangan Imam Malik di sini? Tadi kita baca, beliau tidak seragam. Di satu tempat beliau mengatakan itu dianjurkan untuk angkat tangan, dianjurkan berdoa sambil angkat tangan. Di tempat yang lain, ya, beliau mengatakan tidak dianjurkan berdoa sambil angkat tangan. Kemudian wasu'ila, Imam Malik ditanya, fi rasmin yattakhidhu al-khiqah li farjihi min sama'i Ibn al-Qasim min kitab as-salah. an rafil yadain fi du'a faqal ma yu'jibuni. Imam Malik ditanya tentang ini, ada kalimat wallah alam ni rusm ya takhiqah li farjihi. Khiqah itu artinya kain, sobekan-sobekan kain, li farjihi tentu untuk farjinya, min sama Ibnu al-Qasim min kitab shalah. Wallah alam ini apa maknanya? An rafil yadaini tentang mengangkat dua tangan saat berdoa. Maka Imam Malik mengatakan mayujibuni itu satu hal yang tidak aku sukai. Fadzahiru madzhab, maka zahir riwayat dari Imam Malik ini khilafu, khilafun menyelisihi fi hadhi riwayat, riwayat ini dan apa yang terdapat dalam Al-Mudawwana. Waqat yahtamilu dan dimungkinkan ayu ta'awal dalika itu ditakwil dan dimaknai ala annahu innama arada du'a, yang beliau maksudkan adalah doa, berdoa tidak di tempat berdoa. Oleh karena itu beliau mengatakan bahasanya beliau tidaklah menyukai angkat tangan saat fidalika, saat itu intaha. Sekian kutipan dari kitab Al-Bayan wa Tahsil. Maka nampaknya wallahu a'lam, mungkin yang tadi yang enggak jelas maknanya, jadi beliau ditanya tentang raf'ul yadain fi doa. Ini global, mutlak. Beliau ditanya tentang an raf'ul yadain fi doa, maka kemudian Imam Malik mengatakan saya tidak suka, saya tidak menyukai angkat tangan saat berdoa. Maka kalau pakai riwayat versi ini, maka ini menyelisihi versi yang ada di muwatta'nya Imam Malik. Ya, versi yang tadi telah disebut ra'aitu Amir ibn Abdullah Az-Zubair. Kemudian demikian juga apa yang dikutip di Al-Mudawwana. Semuanya bertentangan dengan versi ini. Riwayat ini dari Imam Malik yang ditanya tentang angkat tangan saat berdoa, maka Imam Malik mengatakan saya tidak suka. Lalu kemudian dikompromikan dengan mengatakan yang tidak dianjurkan angkat tangan saat berdoa adalah berdoa tidak di tempat-tempat yang itu dianjurkan untuk berdoa. Ringkasnya berarti bisa kita simpulkan pendapat Imam Malik dalam hal ini ada beberapa versi. Ada beberapa versi. Versi yang pertama tadi yang kita baca, la arab bidzalika ba'san. Aku anggap tidak masalah, tidak mengapa. Kemudian apa yang ada di Al-Mudawwana? Beliau juga membolehkan untuk angkat tangan saat berdoa. Kemudian ada versi yang kedua, versi yang tadi kita baca, beliau ditanya tentang mengangkat dua tangan saat berdoa, beliau mengatakan saya tidak suka. Maka ada dua versi, satu versi membolehkan dan satu versi mengatakan saya tidak menyukainya. Ini dikompromikan, yang tidak disukai angkat tangan adalah angkat tangan saat berdoa bukan di tempat-tempat yang dianjurkan untuk berdoa. Kemudian pendapat yang kedua tentang masalah ini, annaha la turfa. Saat berdoa, saat setelah selesai sholat fardu itu tanpa angkat tangan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah di Jami'ul Masail. Demikian juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagaimana dikutip di Nuzulul Abrar. Kemudian pendapat Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab dan anaknya Syekh Abdul Latif. Demikian juga pendapat Sulaiman Ibn Sahman. Demikian juga pendapat Saleh Ibn Muhammad As-Sakhri sebagaimana di Durasaniyah di jilid yang keempat. Ini juga pendapat Syekh Abdul Aziz Ibn Bas di Fatwa Nurun Al-Darab sebagaimana tadi telah kita baca. Pendapat Syekh Al-Albani di silsilah dhaifah. Kemudian Ibn Thaimin, Saleh Fauzan di Mulakhas Al-Fiqhi, Bakar Abu Zaid di kitabnya Tasihud Doa, demikian juga Syekh Abdul Muhsin A'bad dalam sarah beliau untuk Sunan Abi Dawud. Wa wijhatu ahli hadal maslak, dan alasan atau penjelasan ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, si Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah dinukil dari Nabi kalau beliau angkat tangan saat ini pada saat berdoa setelah selesai salat fardu. Seandainya Nabi angkat tangan lanukila, tentu sudah diriwayatkan. Wastahara al-amal bihi, dan beramal tenangnya tentu telah masyhur di tiga generasi istimewa. Dan tentu manusia akan saling menukilnya, meriwayatkannya. Li'anna hadal amrkani, adalah perkara yang al-himam, semangat itu mendorong untuk menukilnya. Karena Nabi melakukannya di depan banyak orang setiap hari beberapa kali, dan orang-orang yang sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di belakang para sahabat adalah katsuro jiddan atau katsirun jiddan, kurang ya, sangat banyak sekali. Maka kemudian kutipan perkataan ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, Syekh Ibnu Baz di Fathul Nurun al-Darab, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut, tidaklah tercatat anhu atau direkam atau dicatat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi melakukannya setelah selesai salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tidak ada rekaman, tidak ada pencatatan kalau beliau angkat tangan berdoa saat berdoa. Oleh karena itu tidaklah sepatutnya mengangkat tangan saat berdoa setelah selesai salat fardu, karena kewajiban kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau tidak lakukan. Syekh Ibnu Baz juga mengatakan tidaklah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengangkat dua tangannya setelah salam, dari salat fardu. Tidak pula kalau beliau tidak pula terdapat riwayat yang valid beliau berdoa dan diaminkan oleh para makmum dan kebaikan dalam mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Dan adalah perkara yang jelas, diketahui oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Seandainya Nabi melakukan satu dari hal ini, niscaya telah diriwayatkan oleh para sahabat dan para sahabat pun telah mengetahuinya. Maka wajib meninggalkan hal tersebut karena tidak dinukil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat, dan kebaikan ada dalam mengikuti mereka dan menempuh jalan mereka radhiyallahu anhum. Beliau juga mengatakan saat ini terjadi niscaya akan diriatkan oleh para sahabat, karena mereka para sahabat itu meriatkan segala sesuatu, fahum, dan mereka adalah orang-orang yang amanah. Demikian juga di Majmu' Fatawa beliau mengatakan hakata, demikian juga doa setelah salat fardu yang lima, duhur, asar, maghrib dan isya serta subuh. Maka tidaklah Nabi SAW mengangkat tangannya pada satupun dari salat-salat tersebut. Fasunnah, maka yang sunnah fi misli hadza, dalam masalah ini atau semisal masalah ini tidak angkat tangan. Bahkan angkat tangan dalam masalah ini adalah bid'ah, karena tidaklah valid dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak pula dari para sahabat radhiyallahu anhum. Nih, wa ma'lum, dan satu hal yang maklum bahasanya, Nabi sallallahu alaihi wasalam tidak ada satupun kebaikan kecuali telah Nabi ajarkan pada umatnya, dan tidak ada satupun kejelekan kecuali telah Nabi ingatkan dari umatnya. Kemudian Sa'al al-Bani rahimahullah ta'ala di silsilah dhaifah mengatakan wa jumlatul qawul, dan kesimpulannya tidaklah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi angkat tangan setelah sholat saat beliau berdoa. Kemudian pendapat yang ketiga tentang masalah ini adalah tidak menyalahkan siapa yang angkat tangan. Sebagaimana perkataan Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Balbutain An-Najdi Al-Hambali di Durasaniyah, berdoa setelah selesai fardu, jika seorang melakukannya antara dia dengan Allah, artinya lirih, satu hal yang bagus. Adapun angkat tangan dalam kondisi ini, maka tidaklah yarid, tidaklah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kasus perkara semacam ini ma'ara, saya berpandangan tidak boleh ada saling menyalahkan, menyalahkan orang yang melakukannya. Walau rafa'a yadaihi, seandainya dia angkat tangan. Dan menurut ulama yang membedakan antara istilah sunnah dan mustahab, maka akan didudukkan masalah ini, akan didudukkan dalam masalah ini, akan disimpulkan bahwasanya yustahabu, satu hal yang mustahab orang angkat tangan saat ini ketika berdoa, mengingat hadis-hadis yang bersifat umum, anjuran untuk berdoa, untuk berdoa sambil angkat tangan, dalilnya umum. Namun tidak terdapat dalil khusus dalam masalah ini. Maka kesimpulannya mustahab angkat tangan, namun itu laisa bisunnah. Laisa bisunnah dalam artian tidak terdapat hadis khusus, tidak terdapat hadis khusus yang menunjukkan kalau Nabi menuntunkannya. Namun beralasan dengan dalil umum adalah alasan yang juga cukup kuat. Alasan yang cukup kuat, karena tidak disebutkannya angkat tangan tidaklah menunjukkan, akan dikatakan tidaklah menunjukkan bukan berarti Nabi tidak angkat tangan. Tadi sebagaimana ini sahabat tidak meriatkannya boleh dimungkinkan karena mereka merasa cukup karena dengan hadis-hadis yang umum, karena ini sudah maklum, maka mereka tidak menyebutkannya secara khusus. Maka ulama yang membedakan antara istilah mustahab dan sunnah akan mengatakan bahasanya angkat tangan saat berdoa, menimbang dalil-dalil umum yang menganjurkannya, yang kemudian dalil-dalil tersebut itu bisa dikatakan jadi kaidah hukum asal berdoa itu adalah angkat tangan. Hukum asal berdoa adalah angkat tangan, kecuali terdapat dalil khusus yang menunjukkan kalau itu tidak angkat tangan. Dan kaidah ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Arba'in. Beliau sampaikan bahasanya terdapat dalil-dalil yang sangat banyak untuk anjuran untuk angkat tangan, kemudian disimpulkan bahasanya al-aslu, hukum asal dalam doa dianjurkan angkat tangan. Kecuali dalam sikon-sikon khusus di mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak angkat tangan. Maka menimbang hal ini, maka yustahab, dianjurkan angkat tangan. Menimbang tidak ada keterangan khusus Nabi angkat tangan, maka itu laisa bisunnah. Ini mustahab untuk angkat tangan, namun itu bukanlah satu hal yang sunnah. Menimbang kita mendapatkan tidak mendapatkan penegasan secara khusus Nabi berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, namun di situ tidak terdapat keterangan secara khusus dan Nabi membacanya sambil angkat tangan. Demikian juga telah kita baca bagaimana para sahabat juga berdoa setelah selesai salat fardu, dan di sana juga tidak disebutkan beliau Umar dan yang lain angkat tangan. Terlebih lagi tadi kita dapatkan riwayat dari tabi'in Amir ibn Abdullah ibn Zubair, beliau berdoa sambil angkat tangan. Maka meletakkannya sebagai, menilainya sebagai satu hal yang bid'ah, wallahu a'lam, satu hal yang kurang pas. Apalagi jika ada riwayat dari tabi'in ditambah kaidah dalam masalah bid'ah, bahasanya tidaklah bisa dikatakan bid'ah, satu hal yang itu merupakan fi'lus salaf. Satu hal yang dilakukan oleh sahabat atau kemudian tabi'in atau tabi'in. Secara umum maka itu tidak bisa dikatakan dan tidak masuk dalam ruang bid'ah. Maka masukkannya ke dalam ruang bid'ah satu hal yang kurang tepat. Namun ini babnya manakah yang lebih afdol, manakah yang dan apa, mana yang kurang afdol dalam masalah ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan selesaikan membaca risalah ini esok pagi di Masjid Al-Asri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.